Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Durus minal Qur'anil Karim karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Kita telah baca sebagai pelajaran yang pertama dari pelajaran dari Al-Quran Al-Karim bahwasannya terkait masalah tauhid di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Al-Karim, tauhid itu sangat dipentingkan. Bahkan disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran, akibat yang sangat buruk dan sangat pedih bagi orang-orang yang berpaling dari at-tauhid. Kemudian kita juga telah ketahui bersama uraian beliau bahwasanya Al-Quran itu semuanya berporos kepada tauhid. Kisah-kisahnya menyontohkan hamba-hamba Allah yang bertauhid dari para anbiya, hamba-hamba yang menentang tauhid dari kalangan ada ulama dia, musuh-musuh para nabi, juga hukum ibadah yang merupakan penyempurnaan atau penyempurna dari ketauhidan seorang. Sehingga kalau ada orang bertanya sampai kapan belajar tauhid, dikit-dikit tauhid yang dipelajari tauhid, padahal umat problemnya banyak. Jawabannya Al-Quran demikian, memberikan porsi yang sangat besar kepada tauhid. Kemudian barakallahu fikum, para nabi mereka berdakwah dengan dakwah tauhid semuanya, dan ayat-ayatnya telah kita baca. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabi, penutup para nabi, awal dakwahnya bahkan 13 tahun lamanya hanya membahas tentang tauhid, kewajiban-kewajiban amal ibadah belum diwajibkan di Mekah secara sempurna. Baru ketika di Madinah kewajiban-kewajiban seperti salat, zakat dan lain sebagainya, puasa, haji disempurnakan di sana. Terkhusus zakat penyempurnaannya di sana. Adapun ayat-ayat dari surat-surat makkiyah berkisar masalah tauhid. Kemudian kita lanjutkan masih halaman ketujuh insyaallah. Alinea terakhir. Wa kadzalika adba'u rusuli minad du'ati wal muslihin awaluma yahtamuna bitauhid. Dan seperti itu pula para pengikut para rasul, dari dai-dai, dari orang-orang yang berbuat kebaikan, muslihin. Pertama, apa yang mereka pentingkan adalah tauhid. Jadi prioritas pertama penting adalah tauhid. Li'anaku la da'watin latakumu ala tauhid fa innaha da'watun fasilah latuhakiku ahdafaha walatakunu laha natijah. Dikarenakan sungguh setiap dakwah yang tidak tegak di atas tauhid dakwah tersebut, maka sungguhnya adalah dakwah yang fasilah, lemah. Dakwah yang lemah. Tidak tuhakiku ahdafaha, bisa mewujudkan sasarannya, tujuannya. Ini awal begini, dakwah. Tiba-tiba lenceng, ada politik, lenceng kepada yang lainnya. Tujuannya tidak lagi menyeru manusia agar mentauhidkan Allah, menyeru manusia agar menjadi pendukungnya, pendukung organisasinya. Tujuannya sudah awalan, tujuannya sudah tidak karuan. Malah tujuannya mengirim ustadznya ke Senayan. Paham ya maksudnya? Dan tidak lagi menyeru, memperbaiki umat, memperbaiki generasi muda, memperbaiki. Tidak. Ambisi-ambisi yang melenceng. Dan itu terbukti. Awalnya apa? Awalnya lembaga dakwah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Masya Allah. Memberantas ini, itu. Perbaiki generasi ini. Maka walatakunulaha natijah. Tidak ada bagi dakwah tadi natijah, hasil yang dipetik. Kulu dakwatin tuhamisu atau hida wala tahtamu bihi fa innaha takunu dakwatan khasiratan fi nataijiha. Maka semua dakwah yang mengesampingkan tauhid, anti tauhid bahkan, tidak mementingkan tauhid, maka sungguhnya dia adalah dakwah yang merugi di dalam hasil yang dia petik. Nah, seperti yang dia hadapi dulu, hitohnya apa, targetnya apa? Merantas bid'ah, melembek, dan ada bid'ah di sana. Nah, gimana kalau kita berani? Tidak bisa ini. Kita melembek, melunak, dan sembingkan tentang pembahasan ini. Tidak dibahas lagi. Membahas takhayul, khurafat, sudah tidak dibahas lagi. Pembahasannya sudah ke arah konstitusi, politik. Nah, barakallahu fikum. Wahada syai'un musyahadun wa ma'ruf. Dan ini perkara yang kita saksikan, Kan kita ketahui bersama. Iya memang. Lihat dulu, sekarang kayak apa? Berubah. Langkah-langkah dulu, tujuan-tujuan dulu. Sekarang bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Kita tidak bicara generasi apa organisasi tertentu. Kita berbicara secara umum dakwah yang mengesampingkan tauhid. Melenceng pada akhirnya. Tidak mencapai tujuannya. Wa kullu da'watin tuzal nam turakizu ala tauhid fa innaha tanjahu bi idznillah. Tutmiru wa tufidul mujtama kama huwa ma'rufun min qadayat tarikh. Dan setiap dakwah yang berporos, berpusat kepada tauhid, maka sungguhnya dakwah ini akan selamat dengan izin Allah. Walaupun orang mandang apa bisa berkembang, tauhid-tauhid ngingkari syirik, dan akan berbuah dan akan memberikan faedah kepada masyarakat. Hanya masyarakat selamat dari bid'ah, selamat dari syirik, jauh dari khurafat dan tahayul, karena belajar tauhid. Kama huwa ma'rufun min qadayat tarikh. Sebagaimana itu kita ketahui bersama pula dari yakni sejarah. Qadayat tarikh, sejarah membuktikan seperti itu. Mungkin kalau di Saudi ada wah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab sampai sekarang kokoh dakwah tauhid di sana. Tidak ada manusia yang tidak punya kurang, artinya pemerintahan pasti ada kurangnya. Tapi kalau dibandingkan dan yang lainnya jauh, kemakmurannya, ketentramannya, campur tangan asing di dalam negara tersebut terasa minim. Carut marut terkait dalam maupun diopo-opo dari luar minim. Kemudian beliau jelaskan, kita walaupun dakwah tauhid dan lain sebagainya, wa nahnu lanuhmilu qadayal muslimin bal nahtammu biha. Dan kita ini walaupun dakwahnya tauhid, sentral dakwahnya tauhid, poros dakwahnya tauhid, kami tidak melalaikan perkara-perkaranya kaum muslimin. Bahkan kami mementingkan itu. Akidah mereka, moral mereka, akhlak mereka, pendidikan mereka, permasalahan ekonomi kaum muslimin dan lain sebagainya, kami mementingkan itu. Berpikir. Nah, barakallahu fikum. Bahkan menjaga baiknya moral generasi muda saat ini terkhusus. Menjaga mereka dari pengaruh buruk ini dan itu. Paling ketat. Tidak ada bahkan di lembaga-lembaga pendidikan resmi. Merusakan moral anak-anak. Bahkan wanunasiruhum, kami nyata memberikan pertolongan kepada mereka, kaum muslimin. Bakso, santunan, wa nuhawilu kafal adza anhum bikulli wasilah. Dan kami berupaya supaya kaum muslimin itu tidak terkena gangguan terus dengan berbagai cara, berbagai sarana. Walaysa minna sahl alaina anal muslimin yuqattalun wa yusarradun. Bukan perkara yang mudah bagi kami. Muslimin dibunuhi di mana-mana. Muslimin diusir di mana-mana. Bukan kita menutup mata. Rohingya ada itu semuanya demo mencak-mencak. Kita kunut nazilah. Melaknat Buddha di Burma. Itu yang kita bisa. Rangkat ke sana juga tidak bisa. Walakin laisal ihtimam biqada'i al-muslimin annana nabki wa natabaka. Tapi bukannya mementingkan urusan kaum muslimin itu kita nangis-nangis. Atau mendramalisir. Ada di lapangan, tangisan, ratapan untuk Rohingya, untuk Pattaya, Thailand, untuk di Cina, mari, daerah mana yang dibantai muslimnya, Uyghur, Uyghur, Uyghur, sekarangmu, lisannya masing-masing, yang jelas. Solidaritas, nangis-nangis. Apa yang kita bisa dari itu? Mengumpulkan dana untuk lewat siapa? Bisa dipercaya jalannya? Doamu yang tulus, ikhlas untuk saudaramu barakallahu fikum, kadang-kadang ketika itu terkabulkan sangat berarti bagi mereka di sana. Kita nangis-nangis, namakan nangis-nangis, solidaritas untuk ini. Pakai baju compang-camping, pakai darah di mana-mana. Bawa rantai, baris. Terus apa? Terus kita ngirim pasukan, nyerang Pattaya. Nah, barakallahu fikum, coba. Bukan begitu namanya solidaritas. Kita tidak menutup mata. Nangis kita. Mereka bagian dari tubuh kita. Wa namla'u dunya bil kalami wal kitabah. Kemudian bukannya mementingkan urusan kaum muslimin itu dengan apa? Memenuhi dunia dengan kalam, ucapan-ucapan, teriakan-teriakan, demo-demo. Apa coba setelah teriak-teriak? Kita penuhi dunia dengan tulisan-tulisan. Baik di spanduk. Atau di sekarang ini dunia maya. Tagar solidaritas untuk ini. Ketik sebanyak-banyaknya. Penuhi. Supaya dunia maya isinya itu. Apa dengan itu? Wasiyah. Teriakan-teriakan. Walawim. Ratapan-ratapan. Fa inna hadza la yujdi sayi'a. Tidak berikan manfaat apa-apa. Kafir itu tuli. Matanya buta, akalnya mati. Tidak akan dengar teriakanmu. Tetap dia akan bantai saudaramu. Tapi Allah yuqalibul qulub, bisa menghentikan mereka. Doa, teriak-teriak, sudah ikhtilat laki perempuan, jilbabnya ditaleni, tulisi harga mati. Tidak munda-munda harganya, rendah terus. Wa'iyadzubillah min dzalik. Coba renungkan, dengan teriakan, dengan ratapan, menuhi dunia dengan tulisan, pembicaraan, tidak manfaat apa-apa. Sudah dijelaskan sama Allah, mereka yang kamu teriaki, yang kamu tuntut dengan ucapan keadilan, dihujat dengan kedoliman, baik dengan tulisan maupun ucapan, summum bukmun umyum fahum layakilun. Sudah buta, tuli, bisu, tidak punya hati. Maka Syekh katakan, jangan kita seperti mereka. Dari mana demo teriak-teriak ini? Siapa yang ngajari? Dari nama-nama demonstrasi saja, itu sudah bukan dari ajaran Islam. Demonstrasi itu bahasa mana? Romawi? Yunani? Regua? Regu B gak ngerti. Regu C? Apa? Demonstrasi. Kalau demokrasi, kerasikan rakyat. Demo suara. Demo tetap suara. Demonstrasi. Unjuk suara, unjuk rasa. Bahasa mana? Bahasa Arab ya? Bahasa syariah. Paham kaum muslimin mengadakan bela terhadap saudaranya dengan caranya orang kafir. Kayak mereka tidak punya bimbingan. Padahal Allah katakan Al-Quran itu hudalil muttaqin. Maka Syekh mengajak kita kepada apa yang dibimbingkan Allah. Lakinnal ilaja sahiha liqadayal muslimin annabhasa awalan anil asbab alati aujabat hadil uqubat alati halat bil muslimin wasallatat alaihim aduahum. Kita lihat al-ilaj, pengobatan, penanggulangan, yang benar untuk urusan kaum muslimin saat ini. Dibunuhi, diusir, didolimi. Yang pertama itu bukan cuma langsung teriak-teriak kayak orang gak punya bimbingan. Kita bahas, kita cari, ada sebab-sebabkah yang menjadikan, yang mengharuskan datangnya bencana yang menimpa kaum muslimin. Kira-kira ada penyebab enggak yang menjadikan musuh-musuh kaum muslimin berkuasa atas kaum muslimin? Ini yang dibahas. Kalau mau bunuh rumput, akarnya yang dicari dulu, mana akarnya, itu yang dikenai, bukan digunting daunnya. Apalagi cuma diterai, mendelepo, mendelepo, dan gelap. Kenapa? Akarnya yang menyebabkan. Semprot, semprotnya kenapa? Daunnya tok, tumbuh besok. Akarnya yang penting. Kira-kira yang menjadikan kaum muslimin terpuruk, generasi mudanya bobrok, generasi duanya rebutan balung. Nah, Apa kira-kira yang menjadikan sebab-sebab kaum muslimin timpa musibah seperti ini, siksa seperti ini? Dan musuh-musuh mereka berkuasa atas mereka, kaum muslimin. Maka Syekh mengajak kita berpikir, masababu fitaslitil a'da'i alal muslimin. Apa salah satu penyebab berkuasanya musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin? Didikte jadi bonekanya, jadi wayangnya orang-orang kafir. Kita jujur, hinna manandzuru fil alamil islami. Ketika kita melihat dengan seksama di dunia Islam, la najidu inda aktsaril muntasibin ilal Islam tamasukan bil Islam. Kita tidak jumpai mayoritas orang yang memeluk agama Islam ini berpegang teguh dengan Islam. Memeluk agama Islam, tapi tidak berpegang teguh dengan Islam, tidak di akidah mereka, tidak di akhlak mereka, tidak di muamalah mereka. Muslim tapi muamalahnya tidak dengan muamalah syar'i. Mayoritasnya akhlaknya, insyaallah, akhlak sayyi'ah. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, masih berpegang teguh dengan Islam. Ini kita akui ndak pantas ndak kalau terus dihukum sama Allah, pantas ndak kalau terus dilecehkan sama musuhnya. Dia sendiri melecehkan Islam, nginjak-nginjak Islam, dan terlalu silau dengan barat dan propagandanya. Apa-apa pendidikan ala barat. Sekolah yang dengan bilingual. Apa bahasa Arab sama bahasa Inggris ya? Iya. Enggak. Inilah manusia. Muslim, muslim. Siapa yang diagungkan? Nabi dan para sahabatnya? Tidak, para. Kiblat perekonomiannya barat, sekalipun ribawi. Kalau diajak jangan main sama riba. Oh, kapan majunya? Kapan kayanya? Udah, yang jualan-jual, boleh dijual atau enggak. Yang penting nambah fulus. Ridhoi enggak diberkahi. Enggak. Yang kerja juga demikian. Nyogok atau apa. Suap atau apa. Enggak peduli. Di tempat yang boleh atau enggak boleh secara syariah. Merem. Muslimin. Kayak enggak ada syariat yang dia pegangi. Kayak gini enggak naik-naik imannya. Tambah mudo imannya. Pantes. Siapa nyalahkan apa? Hanya orang-orang yang Allah rahmati kembali kepada syariat. Saya ini muslimin, punya syariat, pegangi dengan kokoh. Apa yang mereka takutkan ketika kembali kepada syariat Allah, kembali kepada Allah? Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, takut sama materi. Na'udzubillah tu mana na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau lanjutkan, innama hum muslimuna bil ism. Hanya saja mereka adalah muslim nama tok. Nah, muslim. Fal aqidatu inda aktsarihim dha'i'ah. Akidahnya gimana? Akidahnya enggak kenal akidah yang benar. Akidah mayoritas mereka dha'i'ah. Enggak punya akidah. Ideologinya Ya sudah dirubah dengan pendidikan-pendidikan sekuler. Yo, agomo. Ya, dunia imbang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Ibadah-ibadah, dunia-dunia. Siapa yang bilang? Mbah sekuler. Ya, agomo. Ini ibadah-ibadah, dunia-dunia. Imbang, ya. Akhirat kamu sedih lo, dunia suwe. Oke, dunia nih, ya. Katanya imbang. Ibadahnya seperti itu, dunianya seperti itu, imbang. Imbang menurut kamu. Jomblang menurut kita. Nah. Ngelihat. Akidahnya. Ya buduna ghairallah. Ibadahnya kepada selain Allah. Yang besar di hatinya ini bukan Allah. Materi. Ya ta'alakuna bil awliya wassalihin. Hidupnya tergantung pada wali. Orang soleh. Wal kubur wal adraha. Kuburan dan tempat keramat. Walayukimuna sholat dan tidak menegakkan sholat. Lihat masjidnya kaum muslimin penuh. Kira-kira kalau mayoritas penduduk Indonesia itu muslimin. Ya sudah usah jauh-jauh lah. Sekitar musola ini ke timur itu muslimin. Adanya musola sini. Dan mereka menegakkan sholat. Cukup tidak musola ini. Untuk menampung jamaah dari sana sampai sini. Dari pojok tempatnya perempatan itu sampai sini. Cukup enggak menampung. Masjid kecamatan untuk menampung jamaah kaum muslimin kadesan enggak cukup. Andor untuk menampung jamaah gedengan enggak cukup. Nyatanya longgar. Kapan penuhnya? Kalau ada jadwal taklim. Kalau enggak, jamaah itu tetap. Tatopo, Abbas, Ismail, Nasrun, pelengkapnya, Pandi. Nah ini. Kira-kira kalau kaum muslimin itu berpegang kokoh pada agamanya, yang laki-laki sholat berjamaah di masjid lima waktu, enggak cukup masjid yang ada ini. Jumatan terus isinya. Jujur. Mereka tidak menegakkan sholat. Waliyayuktuna zakah. Siapa yang menunaikan zakat mal? Paham menjaga. Tidak ngerti. Waliyasumun. Dan tidak berpuasa Ramadan. Banyak enggak kaum muslimin? Judulnya Islam enggak puasa? Hah? Sedikit ya? Banyak. Bahkan dia nanya, kok makan raposo? Poso tuh ini. Nah, enggak tahu kalau Ramadan. Walayakumun bima aujaballahu alaihim. Dan tidak menegakkan apa yang Allah wajibkan untuk ditegakkan. Tidak pakai syariah. Udah urusannya itu udah ada halal, udah ada haram. Enggak menegakkan syariat, ya tahu-tahu dilanggar, diinjek-injek biasa. Makanya diinjek-injek oleh musuhnya. Wa min dzalika idadul quwati li jihadil kufar. Enggak ada persiapan untuk melawan orang-orang kafir. Hadza hal kafir minal muntasibin ilal Islam. Ini kondisi mayoritas orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam atau pemeluk agama Islam. Toya utinahum, menyia-nyiakan agama mereka. Sudah tidak dipelajari dengan benar, yang dipelajari tahu masih dilanggar, tahu masih ditinggalkan. Fa'adha'ahumullah azza wa jalla, maka Allah terlantarkan, sia-siakan mereka pula. Mau dibantai musuhnya, mau diusir musuhnya. mau didedeh musuhnya. Wa iyadu billahi min dalik. Ayat dolim ini, mendolimi kaum muslim, kamu mendolimi syariahnya. Haji tidak dikaji. Setelah ngaji tahu, masih diinjek-injek. Yang dilarang tenang dia kerjakan. Yang diperintahkan ringan dia tinggalkan. Itu merasa punya Islam, membawa Islam. Kamu sendiri injak-injak Islam. Maka barakallahu fikum, ini diingatkan oleh beliau. Maka beliau katakan, wa ahamul asbab alati auqa'at bihim hadhil uqubat huwa ihmaluhum litauhid. Dan yang sebab paling penting, paling besar, yang menjadi sebab mereka ditimpa oleh berbagai akibat buruk adalah kelalaian mereka kepada tauhid. Wa wuku'uhum fi syirkil akbar, tergelincirnya mereka ke syirik besar. Walayatanahaun anhu walayungkirunah, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengingkari itu. Wis aja nyelatuliane. Man la yaf'aluhu minhum fa innahu la yunkiruhu. Orang yang tidak melakukan kesyirikan di kalangan mereka kaum muslimin tidak mengingkari kesyirikan. Sekedar dia enggak ngerjakan, sing penting aku gak melu. Ben dosa dhewe. Nah ini. Bala ya'udduhu syirkan. Bahkan sebagian orang mengatakan itu bukan syirik. Kama ya'ti bayanuhu insyaallah. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Fahadi ahamul asbab allati ahalat bil muslimin hadhil uqubat. Inilah sebab-sebab terbesar, sebab-sebab terpenting yang menjadi sebab menimpanya kaum berbagai akibat, siksa, bencana kepada kaum muslimin. Adapun barakallahu fikum, kelanjutan yang menunjukkan bagaimana Allah karuniakan kekuasaan, bagaimana Allah kokohkan kaki manusia berpijak di muka bumi adalah agamanya yang kokoh. Nah, bahkan Allah katakan wala yang surah Allah mayang suruh, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah, mempelajarinya, mengamalkannya, memegang dengan kokohnya. Dan orang-orang yang akan dikokohkan di muka bumi itu siapa? Pelajari juga. Biar jangan menghujat tauhid-tauhid terus. Makanya entek nanti Islam kamu tauhid-tauhid tok. Nggak ikut gerak, nggak ikut berjuang, nggak ikut demo. Jawabannya, bacaan ini. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah wa amuru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi akibatul umur. Sungguhnya Allah, sungguhnya orang-orang yang akan kami Allah kokohkan mereka di muka bumi adalah mereka-mereka yang aqomus shalah, menegakkan sholat. Demo asar masih teriak-teriak, dijamak sama maghrib asarnya. Laki perempuan campur, wa iyadu billahi min dalik. Memperjuangkan agama, dilabeli jihad, fihi ikhtilat. Dalamnya ada ikhtilat, maksiat. Bersenggol-senggolah. Pulangnya naik truk, ikhtilat lagi. Senggol-senggolah. Alhamdulillah truknya tidak meledos, banyak numplek dalam keadaan maksiat. Kita lihat di sini. Orang-orang yang Allah akan kokohkan di muka bumi mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka mengajak orang lain kepada yang ma'ruf, mereka mencegah orang dari yang mungkar. Nah kalau ini tidak ditemui, sholat tidak ditegakkan di masjid, di rumah masing-masing, kalau tidak lupa. Zakat tidak dibahas, tahunya zakat, ya zakat fitrah, kata mereka. Zakat fitrah, sudah saya tiap tahun zakat, fitrah. Kayak cili-cili, kayak receh, rada gede mengewonan, gede ini 10 ewan, terus keluarga, seket, setus. Tidak dihitung nisabnya, tidak ini, itu. Tidak ngajak kepada kebaikan, lakum dinukum waliyadin, katanya. Pada saudaranya tidak punya kepedulian, tidak diajak, tidak diajari, tidak dicontohi. Ada yang mungkar juga tidak dicegah. Nafsi-nafsi. Walillahi akibatul umur. Buka surat Al-Hajj ayat 40 dan 41. Nanti akan kita baca. Allah mempersyaratkan kaum muslimin akan berkuasa kalau semuanya disebutkan dengan Al-Quran. Cuma tidak dibaca. Atau dibaca cuma tidak dijalankan. Maka kita kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Teriakan, tangisan, demo, sandiwara, solidaritas ini dan itu. Tidak dicontohkan oleh Al-Quran untuk meraih kewibawaan kaum muslimin dan harga diri kehormatan kaum muslimin. Mereka tertipu dengan cara-cara orang-orang yang tidak punya bimbingan agama memperjuangkan hak mereka. Sedang Allah menuntun bagaimana kaum muslimin mendapatkan izzahnya, harga diri dan kemuliaannya. Insya Allah kita baca ayat-ayatnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.